Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam membaca kitab ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan masih berkaitan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada fatwa dari pertanyaan yang ke-43. Qala su'ila fadilatu syekh ayyuhumal afdalu at-tafarrugu lid-da'wati ila Allahi azza wa jal amit-tafarrugu litalabil ilmi. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimahullah, mana yang lebih afdal, menyibukkan berdakwah kepada Allah Azza wa Jal atau menyibukkan di dalam menuntut ilmu. Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab dengan mengatakan, talabul ilmi afdalu wa awla, menuntut ilmu ini lebih utama dan lebih na'am diprioritaskan. Wa bi imkani talibil ilmi ayad'u wa huwa yatlubul ilma, dan dimungkinkan di dalam menuntut ilmu juga dia berdakwah dalam keadaan dia masih menuntut ilmu, sehingga digabungkan dari dua hal tersebut, dia belajar menuntut ilmu dan jika memungkinkan dia berdakwah dalam keadaan dia menuntut ilmu. Naam barakallahu fikum. Wa la yumkinu an yakuma bidda'wati ila Allahi wa huwa ala ghairi ilmin. Dan tidak mungkin seseorang berdakwah kepada Allah dalam keadaan dia tanpa memiliki ilmu. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul hadhihi sabili adu ilallahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalan-jalanku. Adu, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Fa kaifa yakunu hunaka da'watan au da'watun bila ilmin. Maka bagaimana di sana ada dakwah tanpa ilmu? Wala ahadun da'a biduni ilmin abadan. Maka tidak ada seorang yang berdakwah tanpa ilmu selama-lamanya. Wa man yad'u biduni ilmin la yuwaffaq. Barang siapa yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia tidak diberikan taufik. Banyak sebagian dari manusia dari kalangan orang-orang sufi mereka barakallahu fikum berdakwah dari masjid ke masjid. Naam, tan bidunil ilm, tanpa adanya ilmu. Bahkan tidak jarang dari mereka yang sebelumnya baru sadar dari kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, disuruh untuk berdakwah di hadapan manusia padahal tanpa ilmu. Dan ini banyak yang mereka naam berdakwah dari masjid satu ke masjid yang lainnya, dan mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa adanya ilmu pada mereka. Dan sungguh barakallahu fikum, berdakwah mengatakan ilmu, mengatakan sesuatu tanpa ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengendengkan kejahatan tersebut dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji, ma dhahara minha, apa yang nampak dan yang tersembunyi, dan dosa dan pelampauan batas tanpa na'am hak. Dan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kalian untuk menyekutukan Allah, apa yang Allah tidak menurunkan naam keterangan. Dan juga Rabbku mengharamkan untuk kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka barakallahu fikum, di sini terdapat faedah bahwa seseorang tak kala berdakwah menyampaikan ilmu atas Allah harus memiliki hujjah, harus memiliki ilmu, mengilmui akan apa yang dia katakan. Dan digandengkan dengan perbuatan syirik, digandengkan perbuatan berkata atas Allah tanpa ilmu, digandengkan dengan perbuatan kesyirikan. Karena dosanya yang sangat besar mengatakan atas Allah na'am tanpa ilmu. Kemudian pertanyaan yang ke-44, su'ila fadilatu syekh, idza kana afatul ilmi anisyanu au anisyana, idza kana afatul ilmi anisyana, famal umuru awi turukul lati tu'inu ala dhabtin wa hifdil ilmi. Jika penyakit ilmu adalah lupa, maka perkara-perkara atau jalan-jalan apa yang bisa membantu untuk menguatkan ilmu dan menjaga ilmu? Penyakit ilmu adalah lupa, maka bagaimana jalan yang harus ditempuh yang bisa membantu untuk menjaga ilmu tersebut supaya tidak lupa? Wa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau rahimahullah mengatakan, min a'dhami turuqi allati tu'inu ala dhabtil ilmi ay yahtadiyal insanu bi ilmihi. Qala ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Beliau rahimahullah menjawab, termasuk dari jalan-jalan yang paling besar yang membantu untuk menjaga ilmu, menguatkan ilmu, yaitu seseorang beramal dengan ilmu, seorang mendapatkan petunjuk dengan melakukan amalan dengan ilmu itu sendiri. Itu mengamalkan apa yang dia ketahui. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka diberikan petunjuk, zadahum huda, maka akan bertambah pada mereka petunjuk, yaitu ilmu. Menguatkan ilmu itu sendiri, tak kalah seorang mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan faedah yang kedua, wa atahum taqwahum, dan dengan dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka akan diberikan kepada mereka ketakwaan. Maka kata beliau rahimahullah, fa idza amilal alimu bi ilmi izdada ilman wa utiya taqwa ay ibadatun wa khasyah. Maka jika seorang alim, jadi seorang yang mengetahui, mengamalkan apa yang dia ketahui, izdada ilman, maka akan bertambah padanya ilmu. Ini cara seorang menjaga ilmu, yaitu mengamalkan apa yang dia ketahui, maka ilmu itu akan bertambah. Dan akan diberikan kepadanya ketakwaan, yaitu akan bertambah kepadanya ibadah dan rasa takut kepada Allah. Seorang yang berilmu, talabul ilmi, maka jika ingin agar ilmunya terjaga, maka konsekuensinya dia harus mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan dengan dia mengamalkan, maka akan tumbuh pula ketakwaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kalian furqan, al-wasil bainal haqqi wal batil, yaitu yang menunjukkan antara kebaikan dan kebatilan. Yaitu furqanan. Itu akan menunjukkan mana yang batil dan mana, barakallahu fikum, mana yang hak. Ini diantara seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan ilmu kepadanya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kalian. Yaitu tak kalah seorang berilmu, bertakwa, kemudian dia berilmu, kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui, beribadah kepada Allah, maka ketaatan-ketaatan, kesolehannya dia akan menghapus, menggugurkan dari dosa, kejelekan-kejelekan pada dirinya. Wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni kalian. Yaitu seorang tak kalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberikan ilmu. Akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan akan dipermudah seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawabun. Wa khairul khata'in at-tawabun. Seorang bani Adam, keturunan Adam itu sering melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan, orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Maka sedikit seseorang yang diberikan kemudahan untuk bertaubat kepada Allah. Ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah untuk bertaubat kepada Allah. Kita saksikan sebagian kaum muslimin bergelimpang di dalam dosa. Dan terus menerus. Dan berat untuk dia. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah tidak berikan taufik kepadanya. Maka keutamaan yang sangat besar. Tak kalah seorang nam ingin ditambah ilmu, dikuatkan ilmu, maka bertakwa kepada Allah. Mengamalkan dari apa yang dia ketahui. Wa minha, kemudian di antara cara atau jalan-jalan yang untuk menjaga ilmu dan mengokohkan ilmu, ayyafrugha qalbahu lil ilmi bihaitsu la yatasyaghalu bighairi anhu, yaitu untuk benar-benar menyibukkan hatinya terhadap ilmu dan tidak tersibukkan kepada selain daripada ilmu. Bal yakunu huwa hammuhu wa hajisuhu, bahkan ilmu itu menjadi tujuannya, menjadi pikirannya yang dia naam berpikir. Ilmu menjadi tujuan dia di dalam kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya karena ilmu, barakallahu fikum, dengan ilmu maka tujuan seseorang yang terbesar adalah akhiratnya tentunya. Maka tak kalah seorang menyibukkan di dalam ilmu, maka tujuannya adalah akhirat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu ghinau fi qalbi, maka Allah akan jadikan rasa cukup di hatinya. Tidak merasa gelisah terhadap perkara dunianya. Dia akan merasa cukup terhadap apa yang dia miliki. Wa jama'a syamlahu, dan akan dipermudah dari urusannya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya. Ini tak kalah seseorang, barakallahu fikum, yang ilmu tujuannya dan akhirat tujuannya. Naam. Maka dunia akan datang kepadanya. Wa man kanatid dunya, adapun dunia menjadi hammau tujuannya. Karena tak kalah seorang menyibukkan dunia, maka tujuannya kepada dunia. Dunia, dunia, dan dunia. Akhiratnya jika ingat. Atau sedikit dari akhiratnya yang dia naam harapkan. Adapun dunianya menjadi tujuan utama. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya di dalam kehidupannya, ja'alallah faqrau baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan faqrahu baina ainaihi, kemiskinan di hadapan kedua pelupuk matanya, akan merasa kurang, kurang, kurang, kurang. Apa yang dia telah dapatkan merasa kurang. Terus. Terus dan terus. 6. Ini dari efek. 6. Konsekuensi. Tak kalah seseorang. 6. Dunia menjadi tujuannya. 6. Maka Allah akan jadikan rasa kekurangan selalu di hadapan pelupuk matanya. Kedua matanya. Dia mendapatkan sekian masih kurang. Mendapatkan sekian masih kurang. 6. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dunia datang kepada kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Naam. Ini barakallahu fikum keutamaan bagi seorang dan salah satu faktor yang terbesar untuk ilmu itu terjaga adalah memfokuskan hatinya terhadap ilmu. Dan di antara kata beliau wa minha jalan-jalan yang terbesar ilmu itu bisa terjaga ayyata'ahadau bil hifdzi wal mudzakarah, yaitu dia selalu menjaga hafalannya dengan bermudzakarah, dengan memurojaah, mengulang-ulang, mencatat. Dikatakan oleh pensyair, al-ilmu saydun wal-kitabatu kaiduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, faman faminal hamaqa an yusida ghasalah watatrukuha bainal khalaiki taliqah. Ilmu itu ibarat sebagai saidun, buruan. Dan catatan itu ibarat barakallahu fikum pengikatnya dari apa yang telah diburu. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Maka termasuk dari kedunguan seseorang telah mendapatkan buruan, kemudian dia tinggalkan buruan itu begitu saja di tengah-tengah manusia. Maka akan lari, akan diambil oleh orang. Padahal dia sudah usaha, barakallahu fikum, untuk mendapatkan buruan itu supaya dia dapat. Tapi setelah dapat tidak diikat, dibiarkan begitu saja. Inilah, naam, ibarat seorang memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu, telah mencatat ilmu, kemudian dia biarkan ilmu tersebut tanpa diulang-ulang kembali ilmu tersebut. Naam. Wa minha, di antara faktor yang terbesar yang bisa menguatkan ilmu, menjaga ilmu, ayyastahdhiral hukmu atau an yastahdhiral hukma wa dalilahu 'inda kulli amalin yaqumu bihi. Hendaklah bagi seorang menyertakan suatu hukum dan dalil ketika setiap dia beramal. Dia mau beramal ini ada dalil, ada hukumnya enggak? Naam. Harus dia sertakan. Dan kemudian barakallahu fikum disebutkan di antara faktor yang terbesar, disebutkan sebagian para ulama mengatakan meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mengadukan kepada gurunya. Beliau mengatakan, sakautu ila waqi' su'ahifzi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Begitu besar jasa beliau terhadap Islam. Begitu besar ilmu yang dia miliki rahimahullah. Betapa besar kuatnya hafalan beliau. Tetapi dia masih mengadukan jeleknya hafalan beliau kepada gurunya. Ini sekelas Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita? Sekelas kita. Nah, tentunya aula wa aula. Lebih utama dan lebih utama untuk merenungi dari apa yang kita perbuat. Jeleknya hafalan kita. 6. Imam Waqi' mengatakan, syakautu ila Waqi' su'ahifdi. Aku mengadukan kepada guruku, Imam Waqi', jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Waqi' rahimahullah, mengatakan, memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Nah, lebih-lebih di zaman kita, ya, keluar dari rumah, kemaksiatan kita lihat. Keluar dari jalan besar, kemaksiatan yang kita lihat. 6. Kepekerjaan. 6. Kemaksiatan yang kita lihat. Betapa besar kemaksiatan-kemaksiatan yang di hadapan kita, yang terus-menerus dihadapkan kepada kita. 6. Maka butuh-butuh terus-terus dan terus untuk meninggalkan kemaksiatan. Berupaya untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Karena kata beliau, wa qala i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, di antara faktor yang terbesar untuk menjaga ilmu, ayyakubba ala talabil ilmi, fala yaj'al talabal ilmi inda tabarrughi faqat. Maka hendaklah seorang ayyakubba ala talabil ilmi, yajtahida, untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan jangan jadikan menuntut ilmu ketika waktu-waktu senggang saja, waktu-waktu kosong saja, waktu kosong setelah beraktivitas, waktu enggak lelah, waktu enggak capek, dia datang ke halaqah ilmu. Jangan. Maka diupayakan setelah mencari ma'isah, rasa letih menjumpai kita. Maka usahakan untuk berusaha untuk hadir di dalam halaqatul ilm. Jangan waktu kosong saja, waktu tidak capek, waktu senggang, waktu lapang, baru dia datang di halaqah. 6. Ini akan mengurangi dari hasil yang dia dapatkan dari suatu ilmu. Walihada yakuluna, maka dari hal tersebut, para ulama mengatakan, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu, wa a'til ilma ba'daka la yu'tika syai'a. Ini ilmu. Engkau berikan waktu kamu, keseluruhan waktu kamu untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu akan datang kepadamu hanya sebagian saja, sebagian sedikit dari ilmu. Engkau berikan waktu yang engkau miliki seluruhnya untuk ilmu. Namun ilmu itu akan memberikan kepadamu hanya sebagian saja. Sebagian kecil. Dan engkau memberikan ilmu. Dan engkau. Naam. Memberikan waktu kamu, sebagian waktu kamu. Untuk mencari ilmu. Maka ilmu tidak memberikan kepadamu sesuatu apapun. Maka bagaimana jika waktu-waktu kosong saja, waktu-waktu luang, waktu-waktu yang tidak lelah kita baru halaqatul ilm, berada di halaqatul ilm, berada di majalisul ilm, maka apa yang kita dapatkan ilmu? Seluruh waktu yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu, ilmu akan memberikan dari suatu yang sedikit. Apalagi dari waktu-waktu yang sedikit, yang kita longgar, yang tidak capek, yang tidak lelah. Kemudian seorang berada di majelis ilmu, belajar ilmu, maka apa yang bisa kita dapatkan? Maka berusaha, barakallahu fikum, dari kesibukan-kesibukan kita. Nah, upayakan dari keletihan-keletihan yang kita rasakan, paksakan untuk tetap berada di majalisul ilm. Fala budda minal ikbabi ala talabil ilmi lailan wa nahara. Maka sepatutnya untuk berusaha semangat menuntut ilmu di malam hari, di siang harinya. Wal munaqasah, wal munaqasati wa tadbiki ma alimta ala ma amilta hatta yabqal ilm, hatta yabqal ilmu. Dan terus menerus untuk bermunaqasah, berdialog tentang ilmu, dan tatbik, mempraktekan apa yang engkau ketahui, mempraktekan apa yang baik, mengamalkan apa yang engkau ketahui, sehingga ilmu itu akan yabqal ilm, akan menjadi kokoh kepada jiwa-jiwa kalian. Maka ini adalah nasihat yang sangat besar bagi kita semuanya, bagi ana pribadi dan antum semuanya, untuk bersemangat. Karena dari apa yang kita usahakan, dari waktu-waktu semuanya yang kita usahakan untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu akan datang kepada kita hanya sedikit. Apalagi jika hanya kadang-kadang. Barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.